yang telah ku beri hingga kini tiada arti. Engkau pergi tinggalkan mimpi membuat aku terluka. Walau kini kau jauh di mata, bayanganmu takkan pernah sirna. Kenangan indah saat bersama hingga kini tak dapat ku lupa. Ada bahagia tanpa dirimu, hadirmu kasih penawar resahku. Ada bahagia tanpa dirimu, hadirmu kasih penawar resahku.